Ya, Kamis Break balik lagi bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia, didampingi tim Daihatsu yang dahsyat pula. Ada Mas Moko, juga Mas Arief, dan satu lagi biangnya film Indonesia kayaknya nih. Wah, luar biasa kalau ketemu sama Bang Deddy Miswar. Apalagi yang paling terkesan itu filmnya Naga Bonar Jadi Dua. Cerita dong Mas Moko. Apa tuh? Ngefans kan? Oh, wow, cuy, nangis. Nangis gue sama itu. Iya. Sampai sekarang masih ngefans banget ya sama Bang Deddy. Oke, okay. Tapi belum lihat yang Kentut ya. Bang Deddy main juga ya di film Kentut ya, Bang? Iya, jadi saya main aja di film Kentut ini. Oh, jadi tokoh jas merah tanpa huruf H. Jas merah tanpa huruf H. Sebab nanti kalau jadi bupati huruf H-nya saya taruh di depan. Jadi H jas merah. Janji terus semua orang. Janji terus. Ibadah aja janji juga sama orang. Sudah itu kepilih. Wah, serem banget deh. Oke, Bang Kavi, sebelum ngebahas yang terakhir dari Opportunity sendiri, kita kedatangan penelpon lagi nih. Pak Ferry, selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya, silakan Pak Ferry, singkat aja. Iya, bertanya saya tuh ini apa lagi, Pak? Nah, gara-gara tsunami yang di Jepang, sehingga diskonnya pada dipotong nih. Soalnya mobil-mobil lain juga gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah untuk IMS, Daihatsu ngeluarin kejutan baru ini? Mungkin ada promo yang baru. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry ya. Silakan nih, Mas Moko atau Mas Arief. Oh gila nih, Pak Ferry nih kayaknya wartawan dari mana nih? Pak Ferry, thank you banget. Jadi kalau soal tsunami di Jepang sih, memang tetap ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu banyak sih. Karena kebetulan Daihatsu ini konten lokalnya udah banyak. Di atas 80% memang mobil Daihatsu sudah dibuat dari produsen-produsen lokal. Kalau soal IMS, seperti biasa, tunggu aja. Oke, tapi sekarang sih ada promonya sih, Daihatsu sebar hadiah terbesar ya, siap-siap. Dan IMS juga bisa dapat kok, bisa tetap ikutan program dahsyat. Oh, oke, okay. Baiklah. Untuk telepon sih kita sudah tutup ya, silakan SMS aja di 0816-924-924. Bang Kavi, dari The Law of Opportunity, tadi setelah kita sampai ke perkataan yang tadi ya, tidak bisa ditarik lagi, terakhirnya adalah opportunity sendiri. Apa yang dimaksud nih, Bang? Iya, jadi kan saya seperti tadi ya, jadi kalau kagak beli Daihatsu ya nyesel. Opportunity-nya peluang. Kagak nonton Kentut ya nyesel juga. Karena ntar kalau udah kagak main baru nyari-nyari Kentut, udah kagak ada Kentut. Ya udah, nanti nonton film Kentutnya gue jemput pakai mobil Daihatsu gue. Jadi sebenarnya begini, apa yang ada dan lewat di hadapan kita dalam kehidupan kita sebenarnya harus kita nikmatin dan harus kita raih gitu loh. Jadi kan ada istilah carpe diem gitu loh ya. Seize the day, seize the opportunity. Jadi live by the day. Bukan berarti kita semuanya kita pol-polin hari ini gitu loh. Tapi sebenarnya memang opportunity itu kita harus pintar-pintar menangkapnya, ngembanginnya, dan membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, dalam hari ini Bang Deddy sendiri sebagai pelaku film juga sudah melakukan itu nggak, Bang, kira-kira menurut lo, Bang? Iya, kalau saya ngelihat karirnya Bang Deddy ya, menurut saya sebenarnya Bang Deddy mungkin salah satu tokoh sineas yang cukup kreatif gitu loh. Jadi dia menciptakan berbagai sensasional gitu loh ya. Tapi sensasionalnya tidak harus seperti sensasional peti mati gitu loh. Tapi bisa sensasional. Jadi gini loh, sensasional itu ada sensasional yang murah, tapi ada juga sensasional yang kreatif, sensasional yang beretika gitu loh. Nah, jadi kalau saya ngelihat perjalanan karirnya Bang Deddy ya, dia cukup sensasional, tapi sensasionalnya bukan sensasional yang seperti peti mati itu. Oke, okay. Akankah film Kentut menjadi sensasional baru di kancah perfilman Indonesia? Apa prediksi lo, Bang Kavi? Ya kita mesti nonton Citra ntar. Ntar masukin sendiri, Bang. Bang Deddy, apalagi sih, Bang, yang bisa digali dari film Kentut ini, Bang, untuk mitra bisnis Pas FM sendiri yang nonton filmnya ini? Ya, saya kira kita tahu bahwa film-film impor MPA ini tidak masuk kan ke Indonesia ya. Betul. Jadi film-film ada independen yang lain di luar daripada film MPA itu sendiri. Nah, ini sebetulnya banyak berkurang kan penonton. Nah, kalau dilihat peluang, saya kira para sinias film di Indonesia ini semestinya membuat atau memproduksi film-film yang juga cukup bermutu. Tapi kali ini saya lihat yang tadi Pak Kavi katakan, peluang tadi tidak digunakan dengan baik. Ya, kita tidak anti film impor yang bagus, tidak. Tapi saat ini keadaannya masalah perpajakan demikian. Iya. Terus kenapa masih juga dipenuhi oleh film-film yang hantu belau dan segala macam ya kan? Hmm. Kita nggak paham. Sebetulnya ini peluang buat sinias Indonesia membuat film-film dengan tema-tema yang beragam. Oke. Okay. Tidak ya. Tidak terapa. Terpaku pada satu stigma bahwa film Indonesia itu kalau hantu pasti laku atau film seks pasti laku. Iya. Banyak juga film yang lain yang bisa dinikmati. Saya juga bingung, Bang Deddy, ada juga ya hantu bisa keramas gitu. Orang-orang bisa hantu kesurupan apa? Kesurupan orang kali. Jadi okay. Pusing. Saya nggak anti film hantu ya. Di apa di Amerika sudah banyak film hantu, tapi ya. Jelas ada latar belakang. Dulu kita tahu ada si manis jembatan Ancol, ya, jelas. Itu jelas ya kan? Tapi ini sekarang udah hantu ini kesurupan, ini itu jadi pusing ya. Secara antropologis sudah jelas. Sumpah kuntilanak, pas aku kuntilanak. Ya kan? Itu kan ada latar belakang ya, kenapa jadi kalong mewe kan? Anak rumpetin. Itu ada cerita yang apa melegenda di rakyat. Ini udah gak jelas lagi, blorong apa udah gak jelas lagi semuanya. Okay. Ini yang kita, saya selalu bilang. Bukannya anti film-film hantu yang ada melegenda di masyarakat, tapi buatlah di tadi dengan sebuah pertanggungjawaban. Okay. Bahwa ini hidup ceritanya di masyarakat seperti ini. Okay. Ya, boleh-boleh Dracula musim-musim tertentu bangunnya kan? Iya. Sampai sekarang dipertahankan. Ya kan? Itu nggak jelas. Ini nggak jelas nih. Tariknya berapa senti nggak jelas. Oke, okay, baik. Terima kasih, nanti kita lanjutin lagi di satu sesi terakhir Kawis Break.